bedakan dalam agama ini, yaitu mereka tidak masuk ke dalamnya. Dakhulu dan khadu semakna. Akan tetapi mereka menghindarkan diri darinya, menjauhinya, dan tidak mendekat kepadanya, yaitu kepada perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya artinya itulah batasan-batasan Allah Ta'ala, maka janganlah kalian mendekatinya. Fahunaka hududun li umurin masyru'atin la tatajawazha. Maka di sana ada batasan-batasan bagi perkara-perkara yang disyariatkan, maka janganlah engkau melampauinya. Yaqulu fala ta'taduha wa hunaka umurul mamnu'atun. Allah Ta'ala mengatakan, ya artinya janganlah kalian melanggarnya, dan di sana ada perkara-perkara yang dilarang. Fayaqulu fala taqarabuha. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya artinya janganlah kalian mendekatinya. Fahadha yuridu annana la naqrabul bid'a wa innama naqifu ba'idan anha muhadzirina minha wa la nadkhulu fi syai'in minha. Maka ucapan ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala kehendaki dengannya bahwa kita tidak boleh mendekati kebid'ahan-kebid'ahan. Kita berhenti jauh dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, memperingatkan darinya dan tidak masuk ke dalam sesuatu pun darinya. Ala kulli halin yakunul muslimul muttabi'u lil kitabi was sunnati wa manhajis salafis salihi najiyan minal bid'i insya'allahu ya'rifuha wa yahdharuha wa la yadkhulu fi syai'in minha wa yatamassaku bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi wa ma kana 'alaihi as-sahabatu was-salafus salihu fa innahu insyaallahu minan najina. Bagaimanapun juga seorang muslim yang mengikuti Alkitab, sunnah dan manhaj salafus salih, ia akan selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan insyaallah. Ia mengetahui kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, ia menghindarkan diri darinya dan tidak masuk ke dalam sesuatu pun darinya, dan ia berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasulillah, dan apa yang berada di atasnya para sahabat dan as-salafus salih. maka sungguh ia insyaallah ta'ala termasuk di antara orang-orang yang selamat dari neraka. Fa'alaina jami'an an natamassaka bikitabillahi wa sunnati rasulillahi wa ma kana alaihi as-sahabatul kiramu ridwanullahi alaihim. Maka wajib bagi kita semua untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulillah dan apa yang berada di atasnya para sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim. Wa nahdharus subula allati hadzarallahu minha wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan kita menghindarkan diri dari jalan-jalan yang Allah Ta'ala telah memperingatkan darinya dalam firman-Nya yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya sehingga jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalannya. Waqad khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallama khattan mustaqiman wa qala hadza sabilullah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membuat garis yang lurus dan beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta an yaminihi wa an yasarihi khututan. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membuat di sebelah kanan dan kirinya garis-garis yang lain. Wa qala hadhihi subulu ala kulli sabilin minha syaitanun. Dan beliau mengatakan, inilah jalan-jalan yang lain, pada setiap jalan darinya terdapat syaitan. Fa'alaina an natamassaka bis-siratil mustaqimi fala nahidu yamnatan wala yasratan la fi hadzal tariqi wala fi dzaka. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Kita tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri. Tidak di jalan ini, tidak pula di jalan yang itu. Lianna hadhihi turuqi, lianna ala hadhihi turuqi kulliha syayatina wa tahat bi ahliha wa kana ma'aluhum wal 'iyadu billahi aw wa'iduhum annahum min ahli nari. Karena sesungguhnya di atas jalan-jalan yang lain ini seluruhnya terdapat para syaitan, dan jalan-jalan tersebut menyesatkan orang-orang yang menempuhnya. dan kesudahan mereka, orang-orang yang menempuh jalan-jalan tersebut, wal'iyadu billah, atau ancaman bagi mereka, adalah mereka termasuk di antara penghuni neraka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, engkau bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Fahum ahlul bid'i wal ahwa'i, maka mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi berkelompok-kelompok, mereka adalah para ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu. Wallahu subhanahu wa ta'ala barra'a rasulahu minhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan rasulnya dari mereka. Fanas'alullaha an yuwaffiqana lithabati ala sunnati wattamassuki biha wa an yujannibana albid'a wal ahwa'a inna rabbana lasami'ud du'ai. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kokoh di atas sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah, dan agar Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kebid'ahan-kebid'ahan dan hawa-hawa nafsu. Sesungguhnya Rabb kita maha mendengar doa. Amin ya Rabbal Alamin. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.